أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا امتثل موسى عليه السلام أمر ربه فذكرهم نعم الله. Oleh karena itu Nabi Musa alaihissalam langsung melaksanakan perintah dari Allah dan mengingat nikmat-nikmat Allah. Faqala udhkuru ni'matullah alaikum aybi kulubikum wa arsinatikum. Maka Allah berfirman, yang ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan atas kalian dengan hati kalian dan lisan kalian, mengingat nikmat Allah. Idza anjaakum min ali fir'auna yasumunakum ay yalunakum. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian dari Firaun dan bara tentaranya, yasumunakum ayyalunu yalunakum su'al azab ayashadda afusara dari bukali yadabbihuna abnakum astahyuna nisakum. Yang mana Fir'aun berusaha menyiksa, mengazab kalian dengan siksaan yang sangat pedih, membunuh anak-anak kalian, mengubur hidup-hidup anak wanita kalian. Ay yabquna fala yabquna hunna fala yaqtuluna hunna bidzalikum al-inja. Membiarkan anak kalian hidup-hidup. Wa bidzalikum bala'um rabbikum 'azim. Semuanya padahal yang demikian itu terdapat ujian dari Rabb kalian yang sangat besar, ay ni'matun 'azimah. Aw wa fi dzalikum 'adzab. Pada azab yang seperti itu, alladzi turitum bihi min fir'aun wa mala'ihi ibtala min Allah 'azim lakum. Siksaan yang Allah timpakan pada kalian ya melalui Fir'aun dan bala tentaranya merupakan cobaan dari Allah untuk kalian. Lianzur hal tasbiruna amla, agar bisa dilihat apakah kalian bersabar atau tidak. Wa qala lahum hasan ala syukri ni'amillah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, berharap ya, menganjurkan agar kalian selalu bersyukur terhadap nikmat Allah. Wa ta'adzana rabbukum ay a'lama wa wa'ada. Ketika Allah mengumumkan pada kalian nikmat yang Allah berikan pada kalian, la in syakartum la azidannakum. Kalaulah seandainya kalian syukur, saya aku akan menambah kalian, meniami dari nikmatku. Wa la in kafartum in azabi la syadid. Dan kalau seandainya kalian kufur, sungguhnya azabku sangat amatlah pedih. Wa min dhalika ayyazil anhum an-ni'mat allati an'ama biha 'alaihim. Di antaranya adalah Allah akan cabut kenikmatan tersebut yang kalian sudah menikmatinya. Wa syukur, sedangkan bentuk syukur adalah i'tiraful qalbi bi'amillah wa sana'allahu biha. Syukur itu hakikatnya adalah mengetahui, meyakini dengan hati kenikmatan datangnya dari Allah, kemudian memuji kepada Allah dan menggunakan nikmat tersebut di atas keridhaan pada Allah. Sedangkan kufur nikmat adalah kebalikannya. Waqala Musa, maka Musa mengatakan, in takfuru antum wa man fil ardh jami'a fa inna Allaha laghaniyyun hamid. Kalau seandainya kalian ya bersama manusia seluruh yang ada di muka bumi ini kufur kepada Allah, kalian tadurullah syaya, kalian tidak akan bisa memberikan mara bahaya kepada Allah. Inna Allaha laghaniyyun hamid. Sungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Fata'at la tazilu fi mulkihi. Bentuk ketaatan dari hambanya tidak akan menambah kerajaan Allah. Wal ma'asi la tanqusuh. Sedangkan kemaksiatan juga tidak akan mengurangi kerajaan Allah. Wa huwa kamilul ghina. Dan Allah yang memiliki kekayaan yang sangat sempurna. Beda lagi kalau manusia. Ya, manusia jauh berbeda. Hamidun fi dzati wa asma'i wa sifati wa fa'alihi laisa lahu min as-sifati illa kullu sifati hamd wa kamal. Allah maha terpuji di dalam nama dan sifat dan perbuatannya. Di Allah subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai sifat kecuali sifat yang maha sempurna, yang terpuji, yang sempurna. Wala minal asma'i illa kullu ismin hasan. Tidak, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki kecuali dengan nama yang bagus, yang indah, yang sempurna. Wala minal af'al la kullu fi'alin jamil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai af'al, perbuatan, kecuali dengan perbuatan yang sempurna, yang indah, yang tidak ada cacat sedikit pun. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.